yang adil, yang mementingkan kemakmuran kaum muslimin dan kemampuan rakyat seluruhnya. Ini yang kita harapkan, kita doa. Yang ini apa itu? Wallahu ta'ala alam. Jangan ngajari Allah. Yang ini benar-benar ya Allah. Jangan. Jangan ngajari. Allah lebih tahu. Yang mana yang lebih bagus. Maka ya Allah pilihkan yang terbaik dari mereka. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.